الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله kita masih pembahasan tentang masalah syafaat. Syafaat yang orang-orang musyrikin salah dalam usaha memperolehnya, justru mereka melakukannya dengan cara kesyirikan, yang kesyirikan ini sebagai penghalang untuk dia mendapatkan syafaat itu sendiri. Barakallahu fiik. Syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pengen mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diizinkan memberi syafaat harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan justru melakukan penghalang untuk dia mendapatkan syafaat. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa qala lahu Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Ya Rasulullah, manusia siapa gerangan yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah murni dari dalam albunya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah. Maka itulah syafaat bagi orang-orang yang berlaku ikhlas dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak akan pernah diberikan untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hakikatuha, hakikat syafaat sesungguhnya, anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Fa yaghfiru lahum bi wasitati du'ai man adina lahu ay yashfa. Yukrimahu wa yanalal maqam al-mahmud. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an ma kana biha syirkun. Walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadih. Waqad bayana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Ini kesimpulan hakikat syafa'at sesungguhnya. Apa itu? Bagaimana itu? Anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas dalam bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa yaghfiru lahum bi wasitati du'ai man adina lahu ay yashfa. Maka Allah mengampuni orang-orang yang melakukan dosa ini bi wasitati du'a, dengan perantara doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Apakah itu nabi, rasul, orang saleh, syuhada, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini, melalui doanya mereka, dan doa yang dimaksud adalah syafaat. Paham barakallahu fikum? Pembelaan yang dilakukan oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan syafaat. Barakallahu fiik. Ini Allah memberikan keutamaan kepada ahlu tauhid yang melakukan dosa. Barakallahu fiik. Melalui perantara syafaatnya orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Liukrimahu, untuk memuliakannya. Wa yanal maqamal mahmud. Orang yang berlaku dosa ini tadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengampuninya tanpa melalui perantara syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen memperlihatkan kedudukan orang-orang yang memberi syafaat ini di hadapan umat manusia, bahwa mereka adalah orang-orang utama, orang-orang istimewa. Barakallahu fiikum. Ini dikatakan liukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmum. Untuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan para aulia ini, para syuhada ini, para nabi dan rasul yang beri syafaat ini. Al-maqam al-mahmud. Syafaat allati nafaha al-Qur'an ma kana biha syirk. Karena dalam Al-Qur'an ada yang di apa? Musbatah syafaat yang Allah tetapkan, ada pula syafaat yang Allah nafikan. Maka syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat untuk orang-orang musyrikin. Maka nafiha syirkun. Barakallahu fiik. Ketika orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Walihada asbat syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan syafaat itu dengan izin dari Allah SWT di beberapa tempat. Dalam Al-Quran, waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah menerangkan, an la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, bahwa syafaat itu tidak akan berlaku kecuali untuk orang-orang yang bertauhid dan berlaku ikhlas, yang memberi syafaat dan yang disyafaati. Barakallahu fik. Asyarah qawlu qala Abu Abbas wa kunyatu Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani Imamul Fujimira rahimahullah. Abu Abbas kunyahnya Ibnu Taimiyah. Namanya sendiri adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Cuma ma'rufnya dengan Ibnu Taimiyah. Imamul Muslimin rahimahullah taala. Qauluhu wa qala Abu Hurairah ila akhiri hadzal hadits rawahu al-Bukhari. Hadis ini man as'alun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa fihi wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbah. Dengan riwayatan atau lafaz wa syafa'ati, dan syafa'atku diperuntukkan bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mukhlisan, dia ucapkan itu dengan penuh keikhlasan. Yusadiku kalbuhu lisanahu. Kalbunya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan kalbunya. Yani lahir dan batin sama. Barakallahu fiik. Lahir batinnya sama dan itulah orang-orang beriman. Barakallahu fiik. Kalau tidak maka dia munafik. Wa syahiduhu fi sahih Muslim, dan yang serupa dengan ini dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi memiliki doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi dia telah menyegerakan doanya ini. Barakallahu fik, di dunia. Barakallahu fik. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi dia sudah minta doanya ini, dia minta. Barakallahu fik, di dunia ini. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku pun menyembunyikan atau menangguhkan permintaanku, permohonanku, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat nanti untuk umatku di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Ya, setiap nabi dia telah meminta permintaannya di dunia. Adapun aku tangguhkan, aku persiapkan doaku itu dalam bentuk syafaat nanti untuk umatku di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insya'allahu mamata la yushrik illahi syai'a. Maka syafaatku ini akan memenuhi siapapun yang meninggal dengan catatan la yushrik billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Maka jangan, tidak perlu Anda meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Rasulullah, aku minta syafaat. Nah, bukan begitu. Barakallahu fiik. Hanya Anda tinggal bertauhid, beramal saleh, melakukan dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu secara otomatis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meliputi Anda nanti di hari kiamat. Dengan catatan tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Baik. Meminta syafaat kepada makhluk itu adalah apa? Syirkun billahi Subhanahu wa taala. Baik. Justru itu sebagai penghalang untuk dia dapat syafaat. Berharap, mohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Wa qad saqal musannif rahimahullahu taala kalam syekh Islam huna wa qama maqam asy-syarh wa at-tafsir lima fi hadzal babi min al-ayat. Dan al-musannif di sini yakni Muhammad al-Wahhab rahimahullahu taala membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ya sebagai ini ucapan Syekhul Islam ini sebagai syarah dan tafsir untuk ayat di bab itu. Wahwa kafin wafin, dan ini cukup dan memenuhi bitahqiqim ma'al ijaz, betul-betul mencocoki dan disertai dengan ungkapan yang pendek, tak terlalu panjang tapi pas mengena. Wallahu a'lam. Wa qad arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan. Sementara Syekhul Islam telah memberikan definisi pengertian ikhlas dengan bagus, faqala al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Ikhlas itu Anda bisa garis bawahi, ikhlas itu adalah mahabbatullahi wahdahu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Wa iradat wajhi, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kenapa kita harus dan mesti mencintai Allah Subhanahu wa taala? Baik. Diterangkan oleh para ulama, semua orang mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Ya. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mau dirinya ini rendah, tidak mau dirinya sakit, tidak mau dirinya, ya dia berusaha bagaimana dia bisa lebih bagus. Dia hidupnya mapan, sehat, ya kan? Dia melakukan perawatan terhadap dirinya, dia mandi, dia istirahat. Ini adalah bentuk bahwa dia cinta terhadap dirinya sendiri. Makanya dikatakan kalau seorang hamba itu mengenali dirinya dan dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, mesti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Bahwa apa yang ada pada kita, dari semua kebaikan dan kenikmatan itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mengharuskan kita mencintai sang pemberi. Semua kebaikan, kita ulangi, semua kebaikan dan semua nikmat yang kita dapati, kita rasakan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada diri kita, maka kita harus lebih cinta, barakallahu fikum, kepada sang pemberi. Sang pemberi kehidupan, sang pemberi kenikmatan dan semua fasilitas. Barakallahu fikum. Ini yang mengharuskan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib. Barakallahu. Mahabbatullahi wahdahu. Baik. Maka semua kecintaan setelah Allah dan Rasulnya itu hanya dalam rangka mencintai Allah tabaraka wa taala. Barakallahu. Mencintai Rasul, mencintai wali, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang tua, itu dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi mana hadits Abi Hurairah ta'ammal hadzal hadits. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan hadis Abu Hurairah ini, man asadun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ta'ammal hadzal hadits. Perhatikan hadis ini. Kaifa ja'ala a'dhamal asbab allati tunalu biha syafa'atu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebab terbesar yang dengannya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa gerangan manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Sebab terbesar orang mendapatkan syafaat adalah at-tauhid. Barakallahu fiik. Ya adamul asbab allati tunalu biha syafaat. Tajrid tauhid, pemurnian ketauhidan. Aksuma indal musyrikin. Ini berlawanan dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrik. Anna syafa'ata tunalu bi-ittikhadihim syufa'a wa ibadatuhum wa mu'alatuhum. Yang dilakukan orang musyrikin justru penghalang syafaat. Dengan cara apa? Ittikhaduhum syufa'a. Meminta, memohon, berharap syafaat dari orang-orang yang mereka anggap bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Dan mengibadahi mereka dan loyal terhadap mereka. Perbuatan ini sebagai penghalang justru dari syafaat. Faqala ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadhib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan apa-apa yang ada dalam persangkaan orang musyrikin itu dari kedustaan. Dan beliau mengkhabarkan anna sababa syafaati tajridu tauhid. Beliau memberi keterangan yang jelas bahwa sebab didapatkannya syafaat itu justru adalah ketauhidan. Fahina idzin ya'dhanillahu lisyafi ayyash. Kalau kita telah memurnikan ketauhidan untuk Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah Allah memberikan kesempatan untuk orang-orang memberikan syafaat. Wa man jahila wa min jahli syirk i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa'u lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah. Dan termasuk kebodohan orang-orang musyrik, mereka meyakini man ittakhadahu waliya, ini orang-orang yang dijadikan wali atau dijadikan pembela, bahwa mereka pembela ini atau wali ini akan memberikan pembelaannya nanti di hari kiamat di sisi Allah. Kama yakunu khawasul muluki wal wulati tanfa'u minal man walahum, sebagaimana di dunia ini orang-orang khususnya para malaikat, para raja dan para menteri, barakallahu fikum, akan memberikan manfaat terhadap orang-orang yang loyal terhadapnya. Barakallahu fikum. Yang menganggap syafaat itu sama seperti di dunia ini. Barakallahu fikum. Seorang raja memiliki menteri-menteri, memiliki panglima, memiliki pembantu-pembantu, barakallahu fikum. Maka siapa yang loyal kepada salah seorang di antara menteri-menteri ini, maka dia akan apa? Mendapatkan syafaat di hadapan sang raja. Barakallahu fikum. Mau disamakan seperti ini oleh mereka. Baik. La hawla wa illa billah. Anahu yashfa'u lahu wa yanfa'uhu 'indallah kama yakunu khawasul muluk, sebagaimana orang-orang khususnya para raja wal wulah. Wulah ini adalah menteri-menteri dan tokoh-tokoh. Tanfa'u man walahum, akan memberi manfaat bagi orang-orang yang loyal kepadanya. Walam ya'lamu annahu la yashfa'u 'indahu ahad illa bi idzni. Sementara orang musyrikin tidak tahu bahwa tidak akan ada seorang pun bisa memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah SWT, kecuali dengan seizinnya. Wala ya'dhanu bisyafaati illa liman radiya qawlahu wa amalahu. Sementara tidak akan ada yang bisa diizinkan untuk beri syafaat kecuali orang yang Allah ridai ucapan dan perbuatannya. Yani orang yang bertauhid. Kama qala bil fasl awal, sebagaimana di pasal sebelumnya, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa gerangan yang bisa memberi syafaat di sisinya? Tidak ada kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil fasl tsani wala yashfa'una illa liman irtada. Taib. Bagian yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Taib. Dan tidak akan mereka beri syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai. Wa ya baqa faslun sa'id. Yang ketiga, bahwa annahu la yarda min al-qawli wal amal illa tauhidahu wa tiba'a rasulih. Tinggal Allah tidak ridha dari ucapan dan perbuatan kecuali ketauhidan dan pengikutan terhadap rasulnya. Barakallahu fiik. Jadi hanya inilah yang dikatakan asy-syafa'ah al-musbatah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat untuk orang-orang yang bertauhid, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syafaat yang diminta kepada makhluk yang ditempuh dengan cara melakukan kesyirikan. Allahul musta'an. Karena itu sebagai justru sebagai penghalang dari syafaat. Fahadi salah satu usul taqta'u syajarata syirki min qalbi man wa'aha wa'akilaha. Fahadi salah satu usul, maka ini tiga tahapan. Barakallahu abikum. Pertama, mandalladhi yashfa'u indahu illa bih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang kedua, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali tidak ada yang diizinkan untuk memberi syafaat kecuali orang yang diridai. Barakallahu fik. Dan tidak ada yang boleh dan tidak ada yang diridai kecuali orang-orang yang bertauhid. Ini syarat syafaat. Paham barakallahu fik? Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin dari Allah. Dan tidak ada yang memberi syafaat kecuali orang-orang yang diridai. Dan tidak ada yang diridai kecuali orang yang bertauhid. Sementara ini tidak ada pada orang-orang musyrik. Yang menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lain. Maka tiga ini, tahapan ini tak tahu syajarat syirik. In qalbi man wa'aha wa akilaha. Ini tiga tahapan ini yang akan membabat habis pohon kesyirikan dari kalbunya orang-orang yang memahami ayat ini. Barakallahu fiik. Intaha. Wa dzakara aidan rahimahullahu taala anna syafa'ata sittatu anwa. Ini sebutkan juga beliau rahimahullahu taala bahwa syafaat itu ada 6 jenis. Al-awal asy-syafa'atul kubra. Syafaat yang besar allati yata'akharu anha ulul azmi alaihi wassalatu wassalam hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul kubra, syafaat terbesar yang biasa disebut dengan al-maqamul mahmud. Karena di saat itulah Rasulullah dipuji oleh seluruh umat manusia. Barakallahu fiik. Maqamam mahmuda. Barakallahu fiik. Allati yata'akharu anha ulul azmi alaihi wassalatu wassalam, yang para ulul azmi minar rusul. Barakallahu fiikum. Adam, yang pertama kemudian Nuh. Barakallahu fiikum. Mereka datang ke Adam, kemudian Nuh, ke Musa, kemudian ke Ibrahim, kemudian barakallahu fiikum ke Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ulul azmi minar rusul saja tidak, barakallahu fikum, tidak mampu, tidak mau, ya ta'akhir. Mereka memberi alasan, tidak bisa memberi syafaat. Di mawakif itu. Sampai orang-orang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam dan beliau mengatakan analaha analah. Saya memang yang pantas. Syafa'atul kubra. Wa dalika hina yarghabul khalaiqu ila al-anbiya yashfa'u lahum ila rabbihim hatta yuriyahum mim yurihahum min maqamihim fil mawqif. Ketika seluruh orang datang ke Adam, kemudian Adam tidak mampu. Barakallahu fikum, mengatakan ana telah melakukan kesalahan. pergi kalian pergi ke Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka pun pergi Nuh menghadap Nuh dan Nuh pun mengatakan disebutkan ada kesalahannya. Dan pergilah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim perintahkan kepada Musa. Musa memerintahkan kepada Isa. Isa memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hatta yurihahum. Orang-orang pengen agar supaya sudah selesai sudah di mauqif. Barakallahu bik. Wa hadhi syafa'atun yakhassu biha wa la yashraku biha. Syafaat ini satu-satunya yang berhak untuk beri syafaat di posisi ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada seorang pun yang menyekutui beliau dalam masalah ini. Ini satu-satunya yang beri syafaat kubra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang selesai urusannya di mauqif. Yang kedua, syafaatuhu li ahli jannah. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga, idkhuliha, untuk sesegera mungkin masuk ke dalam surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah fi hadits tawil al-muttafaq alaihi. Ini sudah diterangkan dalam hadits Abu Hurairah yang panjang. Asalis syafa'atuhu liqaumin minal usati min ummatihi alistaujabun nara dzunubihim wa yashfa'u lahum alla yadkhulha. Ini syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau dari kalangan pelaku dosa. Alistaujabun nar, yang semestinya mereka sudah masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ar-Rabi syafa'atuhu fil usah. Barakallahu. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para pelaku dosa dari kalangan ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nara bidhuhib, yang telah masuk ke dalam neraka gara-gara dosa mereka. Wala hadits biha mutawatirah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang masalah ini, banyaknya orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka gara-gara atau karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada jama' alaiha sahabat wa ahlus sunnati qatibatan, dan disepakati oleh para sahabat dan ahlus sunnah semuanya. Wa badda'u man angkaraha, dan dianggap orang yang mengingkari syafaat ini termasuk dari kalangan ahli bidah. Wa sahu bihi min kulli janib wa nadau alaihi bidhalal. Barakallahu. Ahlus sunnah meneriaki mereka ini yang masih menganggap bahwa barakallahu tidak ada syafaat bagi orang-orang yang telah masuk dalam neraka. Seperti pendapatnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan yang masuk neraka, neraka enggak keluar-keluar lagi. Pokoknya siapa yang masuk neraka kekal dalamnya. Dengan dalil, coba lihat dalam Al-Qur'an, khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Maka dijawab oleh para ulama. Ketika Allah mengatakan khalidina fiha, pembahasan itu pembahasan tentang orang kafir. Ambar kelabikum yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Begitu banyak dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa ketika orang itu masuk ke dalam neraka gara-gara dosanya tapi dia masih memiliki ketauhidan, barakallahu fikum, maka akan ada suatu saat dia akan dikeluarkan dari api neraka selama dia masih bertauhid. Baik. Maka tauhid adalah satu-satunya apa? Perkara yang menjadikan orang tidak kekal dalam. Barakallah. Kalau orang sudah tidak lagi bertauhid, berarti dia akan kekal dalam api neraka. Barakallah. Selama apapun dia di dalam neraka, kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke. Banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang apa? Keluarnya orang-orang dari api neraka dari kalangan ahli tauhid. Barakallahu fi. Wa nadau alaihi bisalami. Siapa yang mengingkari ini maka dianggap sesat. Dari kalangan orang Mu'tazilah meyakini itu. Subhanallah. Al-khamis yang kelima, syafa'atuhu liqaumi min ahli jannah. Di ziyadati thawabihim wa rifati darajatihim. Ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang ada dalam surga dalam bentuk ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Wahabi mimalam yunazah biha ahad, yunazih biha ahad. Ini tidak ada yang menentangnya. Wa kulluha mukhtasatun bi ahli ikhlas. Semuanya ini dikhususkan untuk orang-orang yang ikhlas, orang yang bertauhid. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliya wala syafi'a, yang mereka tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala pembela dan pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, wa andhir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliya wala syafi'a. Wa andhir bihi, ingatkanlah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang takut. Ayyuhsyaru ila rabbihim, mereka nanti dibangkitkan menghadap Rabb mereka dalam keadaan laisa lahum min dunihi, dalam keadaan mereka tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa taala pembela dan penolong. Barakallahu. Jadi syafaat itu khusus untuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Yang ke 6, syafaatuhu fi ba'dil kufar min ahli nar hatta yukhaffaf adzabuhu, wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian orang kafir dari penghuni neraka, tapi tidak akan dikeluarkan dia dari api neraka, cuma diangkat dia dari dasar menuju permukaan. Dan ini khusus untuk paman beliau, karena Al-Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, pemadatul dunia an amlik, apa gerangan yang bisa engkau balaskan untuk pamanmu Abu Talib ini? Innahu kana yahudu wa yudafi'u 'anka, karena dulu dari sejak engkau kecil sampai dia mati, barakallahu fik, dia memelihara engkau, merawat engkau, menjaga engkau, melindungi engkau, membela engkau sampai dia mati, tetap pembelaannya terhadap engkau, apa gerangan yang kau bisa bantu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fi dharbi asfali minan nar, seandainya bukan saya, syafaat saya, maka dia berada di kerak neraka paling bawah. Huwa fi dhahrihi minan nar, dia berada di atas permukaan neraka. Barakallahu fik, dengan dua terompah, dua sendal, yagli bihadi maghu, yang dengannya mendidih otaknya. Barakallahu fik, dalam keadaan dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling besar siksaannya, padahal dia yang paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirul ayat. Al-thaniya sifatus syafa'atil manfiyah, sifat syafaat yang ditolak dan dinafikan oleh Subhanahu wa taala ketika diusahakan melalui jalan syirik. Yang ketiga, sifatus syafaatil musbatah, sifat syafaat yang ditetapkan, yakni diperoleh dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Yang keempat, dzikrus syafaatil kubra, syafaat yang besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahiyal maqamul mahmud. Barakallahu fiik, khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisah sifatuhu, sifatu ma yafalu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabra'u bisyafaat, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi syafaat, bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat, bal yasjudu, bahkan beliau sujud memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang baru pada saat Allah ilhamkan, ajarkan kepada nabinya untuk diucapkan. Fa idza udina lahu syafa'a, barulah ketika Rasulullah memuji, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa ra'saka wasaltah washfa'tu syafa', wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud dan mintalah engkau akan diberi, dan berikanlah pembelaan, maka pembelaan. Sadisah yang keenam, man asadun nasi biha, orang yang paling berbahagia dengan syafaat itu adalah apa? Ahlu tauhid. Barakallahu fikum. Annaha la takunu annaha la takunu liman asyrak. Ya, liman. Hah? Ada nunnya di situ, liman. Baik. Di sini salah cetak berarti tidak. Kurang nun di sini, barakallahu fikum. Anha la takunu liman asyraka billah, bahwa syafaat itu justru tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dianggap dia mempersekutukan? ketika dia minta kepada wali. Berkelahi. Ketika dia minta kepada wali syafaat, berharap pada wali, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cara ini adalah kesyirikan. Justru cara ini sebagai penghalang untuk mendapatkan syafaat. Barakallahu. Anhala takunu liman asyraka billah aminah bayan haqiqatiha. Terangan tentang hakikatnya. Hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya, dan tidak diizinkan kecuali orang-orang yang diridai, dan tidak ada yang diridai kecuali orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami tentang masalah syafaat ini. Barakallahu fiikum. Sehingga orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Baik. Dicap musyrik. Dia minta kepada wali tertentu yang dia agung-agungkan, dia ibadahi, dia harapkan pembelaannya, syafaatnya. Justru amalan ini sebagai penghalang untuk mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas ta'ala.